menyetujui hadza semalam ta'lil. Hadza kalau menyetujui hadza semalam ta'lil. Tapi ternyata apa-apa yang setelah lam, apa-apa yang setelah lam ini bertentangan dengan apa-apa yang sebelumnya, berarti bertentangan malahan, tidak sesuai dengan tujuan aslinya, maka dari semak lamul akhirah. Hadza sama lam sayrura. Hadza sama lam sayrura. Wa hadza sama lamul ma'al. Ingat ya, Fanana. Kalau lihat sebelumnya, kalau andai kata sebelum lam dan setelah lam, itu tidak ada titik temunya. Tidak ada titik temunya. Naam, maka huna lam sayrura. Ketika lamu ma ba'da, setelah lam, apa-apa yang setelah lam ternyata bertentangan dengan apa-apa yang sebelumnya, sebelum lam, maka ini adalah musyiruah atau lamul ma'al atau lamul akibah. Tujuannya fulan untuk begini adalah begini, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin maksudnya contoh lagi, ana mengambil anak, tujuan ana biar dia bisa ngerawat saya, bisa ngeramut saya, bisa memberikan nafkah kepada saya. Halo, tujuan asal. Tapi ternyata wekhonana, apa tujuannya? Ternyata berbalik. Ternyata dia sebagai musuh saya. Dia adalah sebagai penyengsara saya. Hadza yusamma lamul akhibah. Karena apa-apa yang setelahnya berakibat fatal atau menyelisih atau bertentangan dengan apa-apa yang sebelumnya. Insyaallah globalnya dikasih contoh insyaallah. Qaulihi ta'ala, perkataannya Allah ta'ala. Falataqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Alu fir'aun, keluarga fir'aun menemukan hu kembali ke Musa alaihissalatu wassalam. Coba, keluarga fir'aun ketika mendapatkan Musa, menemukan Musa tujuannya apa? Hah? Qurratu ain, penyusup mata. Ya enggak ikhwanana, ya toh? Penyusup mata supaya ikhwanana membantu kerajaannya Fir'aun. Ternyata buktinya apa? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan lain bertentangan dengan sebelumnya. Bertentangan sebelumnya liyakuna supaya Musa akibatnya, karena dia telah menemukan Musa alaihissalatu wassalam, dialah yang rambutnya. Ternyata akibatnya apa? Liyakuna fatal, berbalik 100% dengan yang sebelumnya. Liyakuna supaya Musa itu lahum bagi mereka aduan musuhnya, wahazanan dan penyedih untuk mereka. Berbalik ke depan, tujuan asalnya apa? Qurratu ain, penyejuk mata. Tapi huna liyakuna lahum, tapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala lain. Maka di sini lamu sayrura atau lamul akibah. Lamul akibah atau lamu sayrura. Maksudnya insyaAllah. Baik, hakata ya. Jadi, apakah Musa AS ketika didapatkan alu Fir'aun mencocoki tujuannya? Tidak tujuannya. Tapi Allah SWT membuat lain. Supaya bertentangan apa-apa yang sebelumnya, apa-apa yang setelahnya, bertentangan dengan apa-apa yang sebelumnya. Ngerti insyaAllah. Juga seperti hadis kan. Ada yang masukkan hadis ini, mangkadzaba alayya liyudillan nasa fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini, barang siapa yang berdusta dengan atas namaku untuk menyesatkan manusia, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka mengatakan begini. Coba antum perhatikan di sini. Kalau kita katakan huna lamu ta'lil, berarti larangan berdusta itu kalau menyesatkan manusia. Ya toh? Fa'ana ketika pakai hadis dhaif atau hadis palsu, bukan menyesatkan, malah mereka apa? Ahlu ibadah kan? Hakikat hadis ini dipakai oleh mereka-mereka, orang-orang yang suka pakai kisah-kisah yang lemah, pakai hadis-hadis yang lemah dalam bab terhib, watarhib, dalam masalah anjuran dan ancaman. Mereka pakai hadis yang lemah. Ketika didatangkan ini hadis, ya akhi man kadzaba alayya akhi liyudhillannas falyatawa baqda minannas. Dia jawab, ya akhi anda perhatikan, liyudhillannas, ana enggak menyesatkan manusia, malah liahdiyannas, aku bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Maka balita bahwa ini enggak masuk, ya akhi. Dijawab oleh para ulama, liyudhillannas ay lamul akhirah. Isman lamul akhirah, sebab akibat ente membuat hadis yang palsu, itulah sebabnya apa? Bunda lamul akhirah, menjadi ente menyesatkan manusia. Laisa mamu ta'liliyah, wa innama hadha lamul akhirah. Akibatnya, dari akibatnya anta membuat hadis-hadis yang palsu itu, dengan inilah kau menyesatkan manusia. Jadi huna lam bukan lamu ta'lil, lakin lamul akhirah, lakin lamul akhirah, lamul akhirah. Agar ya kawan anak, perlu dipahami. Baik. Wallamu huna adalah la, wallamu huna laisat lit ta'lil. Sedangkan lam di sini bukanlah lamul ta'lil. Gampang insyaallah, lebih sulit kemarin ya. Li'annahum lam yaltaqituhu lidzalik. Karena sesungguhnya mereka-mereka ini lam yaltaqituhu lidzalik. Tidaklah mereka-mereka ini menemukan Musa alaihi salatu wassalam lidzalika, bukan untuk musuh hazanan. Ketika mereka menemukan Musa alaihi salatu wassalam lam yaltaqi lidzalik, mereka ini menemukannya bukan untuk bikin permusuhan atau musuh atau hasanan, bukan. Wa innama iltaqatuhu, hanya saja mereka-mereka ini iltaqatuhu, menemukan Musa alaihi salatu wassalam liyakuna lahum, supaya Musa ini ada bagi mereka, lahum untuk mereka ini qurrata ain, qurrata qurrata ainin, yaitu penyucuk mata. Hada awalnya, ketika mereka mendapatkan Musa, menemukan Musa alaihi salatu wassalam, tidak ada yang lain kecuali melainkan mereka itu ingin Musa ini qurratu ain. Tapi akibatnya apa? Fakanat akibatuhu, maka adalah akibat dia menemukan Musa alaihi salatu wassalam terhadap Musa ini angsara lahum aduwan wa hazana, menjadilah Musa ini untuk mereka musuh dan penyedih untuk mereka. Maka ini semaknanya lamul akibah. Hadza yusamma lamul akibah. Hadza yusamma lamul akibah. Bukan lamul ta'lil, wa innama lamul akibah. Baik, mafhum insyaallah. Baik, Iwan. Mafhum insyaallah. طيب seterusnya au zaidah atau lamul jar yang itu zaidah, ada zaidahnya lamul jar, ada ta'lil, ada akibah, dan ada zaidah. Baik, ada zaidah. Terus inda qali zaidah di sini qala mukhsidin, qala Muhammad mukhsidin rahimahullah fi ta'liqi ala qatab, lam zaidah hiya al waqi'ah ba'da fi'lin mufi'lin muta'addin, hiya al waqi'ah ba'da fi'lin muta'addin, nah. Taib itu apa ikhwanana, termasuk dhabit kapan dikatakan apa itu lam muzaidah. Kaqauli ta'ala innama yuridullahu liyudhiba, syuk, liyudhiba Bauna lam jatuh setelah apa? Apa Ikhwan? Jatuh tayyib setelah fi'il muta'addi. Lam jatuh tayyib jatuh ba'da fi'lin muta'addin. Aina ba'da? Hah? Aina ba'da Ikhwan? Mana ba'da? Hah? Yuridu. Hah? Tabirnya. Wa yal waqi'atu ba'da fi'lin muta'addin. Lam di sini jatuh setelah fi'il muta'addi. Jatuh setelah fi'il muta'addi. Mana? Kalau setelah yakin ente? Eh? Ayur di muta'addi apa lagi? Eh? Muta'addi? Ini tahu. Tapi ini kan. Terus ditulis. Wa fa'idatuha taukid. Wa fa'idatuha at-taukid. Wa yuqalu zaida innama huwa fil i'rab. Innama huwa fil i'rab. Naam. Perhatikan di sini. Istilah zaida baik di dalam hadis maupun Al-Qur'an, laisa ma'na zaida ay hakadha bulgha, enggak ada faedahnya. Wa innama zaida ay min hasil i'rab, dia adalah zaida. Tapi min haisul makna, pasti dia memiliki makna. Jadi bukan maknanya zaidah itu enggak punya makna di dalam la. Huwa lahu makna. Az-zaidah min haisul lafaz, ay min haisul i'rab. Al-i'rab huwa zaidah. Lakin min haisul makna, dia memiliki makna. Dia memiliki makna. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi zaidah min haisul al-i'rab, tapi min haisul makna, dia memiliki makna. Hadza makna zaidah di sini. Jadi bukan zaidah, kita Al-Qur'an ada zaidahnya, ada tambahannya. La zaidah huna min haitsul i'rab. Tapi zaidah min haitsul makna tetap terbeda. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Al-Azhari juga dalam kitab Mus'ul Talab fi ila qawaidil i'rab. Kaqawli ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum rijsa 'ala al-bait. Fal fi'lu fi hadhihi al-mawadhi' fi'il dalam tempat-tempat ini ayat tempat lam ta'lil au lamul aqibah au lamu zaidah mansubun bi an mudmaratan dengan an mudmara jawazan walau uzhirat fil kalami lajaza dan andai kata ditampakkan baik ditampakkan an di situ di dalam kalam tentu boleh. Anda kata innama yuridullah li'an yudhiba. Adalah sunnah kamani. Li'an yakuna. Laisa sunnah kamani. Li'an yaghfira. Limana li'an ini mudmara. Jawazan walasa wujuban. Wakada ba'da kai al-jara. Wakada ba'da kai al-jara. Itulis. Hakadha fi ba'di nusakh. Was-sawabu isqatuhu bima qaddamahu. Was-sawabu isqatuhu bima qaddamahu. Bi an mudmaratan ba'da kai idmaran laziman. Intah minas suja'i halaman 34. Dibatikan di sini. Begitu juga ba'da kai al-jar. Seakan-akan setelah kai jar apa? Apa yang kuadana? Ayat bi'an mudbara jawazan. Setelah lewat sama kita. Lewat apa enggak ini? Kai ada tiga. Tiga apa? tiga irob. Kai pasti apa? Ta'lil la ghair. Dua apa? Kai pasti apa? Masdariyah la ghair. Kai nomor tiga apa? Yuhtamal masdariyah wa ba ta'liliyah. Maksud saya oleh Wan Taib, beliau menjelaskan dalam pembahasan yang dahulu fi'il mudhari satu setelah kai apa? Kai apa ini? Nah, setelah kai apa Wan? Kai ta'liliyah atau kai masdariyah? Kai ta'liliyah pasti apa? Dengan an mudmara laziman gitu. Dalam kota dia kula laziman yang mana lah? Isudur, isal sudur. Yakulu jawazan. Yakulu jawazan. Salah lewan. Yakulu jawazan. Di dalam sudur beliau mengatakan jawazan. Lakin huna yakul mada wujuban. Kemudian setelahnya ini mengatakan wakada ba'da kai aljara. Sekarang akan ta'arud kan? Ismana wakada? Wakadalika dengan an mutmara jawazan. Setelah kai aljara. Ai kai di mana taliliya ai kai kai jara kai yang mengejarkan laisa kai al mazdariya laisa kai al mazdariya wa inna ma kai al jara ai kai taliliya sakana kare berusaha merangkul ta'arud dalam kitab ini. Di mana ta'arud? Beliau dalam pembahasan yang pertama menyebutkan bahwasanya fi'il mudhari jatuh setelah kai taliliya kai taliliya pasti apa ya dengan an mutmara wujuban. Tapi di sini beliau mengatakan wa kada begitu juga ayat dengan an mutmaru jawazan setelah kai al jar ay kai taliliya agar ada ta'arud. Imam An-Nasa'i rahimahullah menjelaskan begitulah di sebagian nuskha. Di sebagian nuskha ada kata-kata wa kada ba'da kai al jara wassawab isqatu. Yang benar itu dibuang ini kata-kata wa kada kai al jara. Limadha? Bima qaddamahu dengan apa-apa yang dia telah sebutkan dahulu bahwasanya an mutmara setelah kai itu izmaran laziman wa laisa jawazan maksud soal ini bang sar ngerti soalnya kan baik kalau nanti kurang ingat dibuka lagi pada babul kai. Pada babul kai dijelaskan kemarin mana kai? Itu kai tuan, kai. Lihat ini, pasung bawah. Baik. Wa illam tuqaddir allama kanat kai harfa jarrin memang zilatil lam fit dalalati ala ta'lil wa kanat an mudmaratan ba'daha idmaran laziman. Ya toh? Idmar laziman yang kala lah. Di sini mengatakan apa? Wa'is mana wakada? Ay setelah wakada ay dengan idmar jawazan dengan an mutmar jawazan jatuh setelah kai al-jara ta'arut kata arut ta'arut ibn isham kalau enggak titan akan bingung juga ini ketika kita belajar saya tanyakan sebelum ada sejai ini ta'arut ini ya jadi apa yang hal kemudian apa namanya sudah menjelaskan hakada fi wadunusah yang apa sebagian tempat itu enggak ada. Tapi andai kata enggak ada ini enggak ada masalah. Ibnu Isham sendiri tahu dalam sejarah dalam kitabnya. Apa itu? Sudur dalam apa? Dalam Al-Qatar. Sudah jadi Ibnu Isham fi awal condong apa? Yakul idmaran laziman. Wah, kemudian yang kedua setelah ini beliau condong idmaran laziman oleh karena itu beliau tulis dalam kitab Sudur Zahab. Enggak ada sekali insyaallah dua kemungkinan. Imam kemungkinan yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah akada datang dalam sebagian nuskhah ada tambahan wa kada ba'da kai al-jara akada dalam sebagian nuskhah. Dalam nuskhah yang lainnya tidak ada. Yang benar ditiadakan saja. Lima yang ditiadakan supaya tidak ta'arud bertentangan dengan perkataan beliau dalam awal-awal bab. Tapi kalau ada kata dikatakan wala saunaka mani ditetapkan juga la saunaka mani maksudnya Allah lima ada. Bisa dari Ibn Islam punya dua qaul dalam masalah ini. Dan ini laisa amrun ajib. Enggak mengherankan bagi Ibn Islam rahimahullah. Kadang-kadang dalam kitabnya sudur. Yaqulu kada. Wa Allah masalik yaqulu kada. Wal mughni yaqulu kada. Wa kada. Halakanaku. Sa'anahu wa kada. Falakul hal ini tidak ada. Apa ikhwan salam kita katakan. Tidak ada di sebagian nuskha. Dan lebih awlah kita buang. Karena supaya enggak ta'arud, enggak bertentangan dengan sebelumnya, tapi boleh boleh juga kita katakan bahwasanya laisa bainahuma bukanlah ta'arud. Ibnu Ishaq punya dua qaul, sawa'un kana qaul yang pertama yaqulu laziman wal kedua yaqulu jawazan. Hadza insyaallah biar tidak apa tidak awannya biar tidak membuang. Sawa'un kana kita buang ini, tapi kalau enggak kita buang kita bawa ke arah ke situ. Nah, baik, fal khulasa ikhwanana, ini tempat di antara tempat-tempat an itu apa? Muzmarah jawa jawazan. Muzmarah jawa jawazan. Pertama ke mana, Pak? Ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin min at-taqdir bil fi'l. Yang kedua, Pak, ya ada wan taqwa ba'da la min jar. Qala ada takdirnya mereka azwa alwaqiah ala musaid alwaqiah ba'da fi'l muta'addi ana ana fi'l ba'da jika kana yusiba sayakun qabla qabla fi'l muta'addi ba'da fi'l ba'da fi'l takdirnya ba'da ba'da fi'l muta'addi ana ba'da dan fi'l ta'addi ini itu wala ma qul ini walau kana al-fi'l alladhi dakhalat alaihi lamu makrunan bila wajaba idharu an. Baik, walau kanat walau kana alfi'lu, andai kata ini fi'il, alladhi dakhalat alaihi lam, yang masuk padanya ini lam, makrunan bila dibarengi dengan la, wajaba idharu an ba'da lam, wajib menampakkan an setelah lam. Sawa'un kanat la nafiyah, baik la ini la nafiyah ka kallati fi qawlihi ta'ala li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Atau perhatikan sini, aina fi'il yang kemasukan lam, kata-kata yakun, ya enggak, kata-kata yakun. Ternyata di sini tayyib, ternyata di sini dibarengi dengan la. Aina la? Li an la. Sebenarnya li an la. Asalnya li an la. Li an la. Ingat asalnya. Li an la. Fauna. Apa ini ikhwan? Berikan di sini. Fi'il yakunu. Ingat. Dibarengi dengan apa? La. Aina la? La. Nafi di sini. Lana dia di sini, maka ketika itu an di sini wajib nampak, wajib nampak. Kaidahnya kan enggak nampak seharusnya, enggak wajib nampak karena huna lamu ta'lil. Afum lamul jar lebih makna lamu ta'lil. Kaidahnya apa? Ketika jatuh pada lamu ta'lil sekul bi an mutmarah jawazan wujuban jawazan. Tapi karena berhubung yakun ini dibarengi dengan apa? Dengan lana ya. Maka di sini wajib menampakkan an, bukan mudmar lagi. Wajib nampak, wajib tak bukan di mana? Wajib tersimpan, ya. Wajib nampak dia, wajib nampak, wajib nampak. Baik, insyaallah kan. Terusnya siapa namanya? Au zaidah. Baik ini la nafiyah atau la zaidah. Kallati fi qawlihi ta'ala li'alla ya'lama ahlul kitab. Hunala zaidah. La zaidah supaya mengetahui ayliya lama ahlul kitab. Lah ini enggak apa namanya kawan? Li'alla huna la zaidah li'alla ya'lama ahlul kitab. Ayliya lama ahlul kitab. Huna la la zaidah, huna la, la zaidah. Tayyib ikhwan, la zaidah di sini, maka bagaimana? Maka di sini an ini wajib, nampak wajib, nah? Nampak wajib, nampak ikhwan ana. Masyaallah. Tayyib. Saya ingat ya, li'an lainnya lah, li'an ya, li'an lah. Nunnya apa di? Didengungkan pada lah nasinya di sini. Terusnya, sama lagi. Walau kanatil lamu masbukotan bikawni madhin mangfiyin wajaba idmaru'an. Sawa'un kana al-mudhiyu fil lafz wal ma'na aw fil ma'na faqat. Dan apabila lam ini didahului dengan kan, didahului dengan kana, ya, kana yang madhi yang dinafikan, wajib menyimpan an. An bukan tersimpan jawazan, tapi tersimpan wujuban. Sawa'un kana al-mudhiyu fil lafdz wal ma'na. Baik kana di sini memiliki makna madhi secara lafadz dan secara makna. Contoh wa ma kana Allah, kata-kata kana di sini. Kana di sini liyu'adziba fauna dalam liyu'adziba. Seharusnya dia lamu ta'lil. Tapi karena didahului oleh kana, yang kana ini bimakna madhi, ya, baik lafadznya maupun maknanya, maka di sini menjadi dalam lamu juhud. Menjadi lamu juhud. Ketika dia lamu juhud, maka wajib menyimpan an mudmara wujuban. Wajib menyimpan an mudmara wujuban. Berarti kan di sini kaidahnya, ketika ada lam, bahwa lamu ta'lil. Baik, kalau enggak ada kana, maka dia lamu ta'lil. Tapi ketika ada kana, baik, kana yang penting dia adalah lafadznya kana. Mafhum? Sawa'un kana mangfiyan secara lafadz dan maknanya, atau secara maknanya dan lafadznya itu madhi, apa namanya, istiqbal atau hal, tetap dihukumi dia adalah lamu juhud. Aw fil ma'na faqat lam yakunillah fauna liyakfirah fauna lam lamu juhud. Sebelumnya ada yakun, fayakun apa yang mana yakun? Hal wa istiqbal kan asalnya. Tapi karena kemasukan lam, maka dia bimana madhi? Maka dia bimana madhi? Maka fawwa madhi secara lafaz, secara makna, tapi lafaznya dia adalah hal atau istiqbal. Maka enggak ada masalah. Maka enggak ada masalah. Jadi yang penting, kalau apabila lam ini didahului oleh lafaz kana, dan yang penting dia mangfian, yang penting dia adalah mangfian mananya nafi, mananya nafi, baik yang penting mananya nafi, maka di sini khwanana, apa namanya, tetap apa namanya, dia kana dan harus bimakna madhi dan harus dinafikan. Mohon, bimakna madhi dan harus dinafikan. Harus dinafikan. Baik dinafikan dengan ma atau dengan lam. Dinafikan dengan ma atau dengan lam. Contoh membuktikan, makana Allah pakai ma nafiyah atau dengan lam yakunillah. Fauna lam nafiyah. Sebabun kana ma nafiyah atau lamu nafiyah. Sebab karena fi'il mudhof fi'il madhi atau fi'il mudhari' enggak ada masalah. Seperti lafadznya kana dan dia adalah madhi dan dia adalah mangfi dinafikan. Dinafikan ima dengan lam atau dengan ma. Ya, kata-kata madhi baik itu lafadznya dan maknanya ataukah maknanya saja ataukah maknanya saja. Hak ada mana? Wa tusamma hadzal juhud. Lah ketika ketika Saat ketemu sama lam juhud, maka ini pakai an mudmarah jawazan wujuban, yaitu wujuban. Namun. Baik. Jelas ini insyaallah. Mana Zarul? Jelas Zarul? Ingat ya perkataan kata-katanya. Di kauni madin. Jadi kan madin kan lafadznya kaun. Kaun ini harus madi ya. Madi ini baik kita apa lafadznya maupun maknanya. Baik apa lagi? Baik maknanya bukan lafadznya. Kata-kata mangfi dinafikan. Kaun kan apa? Yang menafikan itu apa? Pakai lam atau pakai ma? Atau semisalnya mati nafi. Jadi tidak saya mengharuskan ma atau enggak mengharuskan lam. Apa itu? Apa itu? Ma sama lam. Nah. Baik. Wa talakhasa dan menjadilah ringkas diringkas di sini anna li'an bahwasanya pada an ba'da lam setelah lam lam lamul harfu jar salah sahalatin tiga keadaan. Pertama wujuban idmar wajib mudmar wajib tersimpan wa dhalika ba'da lamul juhud yaitu setelah lamul juhud. Wa wujub al-izhar wajib nampak. Wa dzalika idza turina al-fi'lu bila. Apabila fi'il itu digandengi dengan la. Apabila fi'il digandengi dengan la, maka dia adalah wajib nampak. Wa jawazul wajhaini bolehnya dua segi, boleh nampak dan boleh enggak nampak. Wa dzalika fi ma baqiya, ini lebihnya ini sisanya. Qala Allah Ta'ala wa umirna linuslima. Lama apa ini? Lamu ta'lil. Baik, Tuhan. Linuslima. Wa umirna linuslima. Baik. Fauna lamu ta'lil. Baik, boleh nampak. Li'an nuslima. Atau antum sembunyikan. Linuslima. Wa umirtu li'an akuna. Fauna kadalika lamu ta'lil. Fauna li'an akuna lam. Baik, ditampakkan di sini kan. Li'an akuna. An ditampakkan kan. Baik, Tuhan. Boleh ditampakkan. Dan boleh tidak dinampakkan. Jadi ketika dia ada lamu juhud, di ketika dia sama lamu juhud, maka bagaimana ikhwanana? Dengan an mudmara wujuban. Tapi ketika fi'il mudhara'nya, ketika fi'il mudhara'nya disambung dengan digandengi dengan la, maka bagaimana? Wujubul idhar. Tapi kepada salah yang keduanya bisa dibaca dua. Boleh dua segi. Boleh nampak annya dan boleh tersembunyi annya. Tapi insyaallah kan sampai di sini dulu. Sampai sekali.